Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang membuka pasal yang baru, faslun idza kana yaqra'u mashiyan fa marra 'ala qaumin yustahabbu an yaqta'a al-qira'ata wa yusallima 'alaihim ya thumma yarji'u ila al-qira'ah. Ya, pasal ya bagaimana ketika orang yang tilawah membaca Al-Qur'an, ya ada orang yang berjalan, ada orang yang duduk. Ya, bagaimana keadaannya? Ya, apakah mengucapkan salam atau tidak? Kalau mengucapkan salam, kalau ada salam di situ, apakah menjawab salamnya atau tidak? Yang beliau nanti akan ya bagi-bagi menjadi beberapa keadaan. Ya, kalau seandainya orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan berjalan. Ya, orang yang membaca Al-Qur'an ya dalam keadaan berjalan. Dan ini sudah kita bahas pembahasannya para ulama. Ulama khilaf, Al-Imam Malik mengatakan hal tersebut makruh. Al-Imam Syafi'i yang mengatakan hal tersebut boleh idza lam yaltahi. Ya, kalau dia tidak terlalaikan ya dari bacaan Al-Qur'annya dalam keadaan berjalan tersebut. Ya. Fa marra 'ala qaumin. Ya, orang yang berjalan sambil membaca Al-Qur'an ini, ya kalaulah dia yang melewati segolongan kaum, ya, melewati segolongan kaum. Ya, dia hanya sendiri melewati segolongan kaum, yustahabbu an yaqta'a al-qira'ata wa yusallima 'alaihim. Ya. Maka disunnahkan baginya untuk memutus bacaan. Ya, memutus bacaan Al-Qur'annya dan memberi salam ke mereka. Ya, memberi salam kepada orang-orang tersebut, ya. Tsumma yarji'u ila al-qira'ah. Kemudian setelah memberi salam, ya, maka dia melanjutkan bacaannya. Walau a'ada ta'awudha kana hasanan. Seandainya saja ketika dia memulai bacaannya lagi, dia mengucapkan lagi ulang isti'adah, ya, mengucapkan ulang a'udhu billahi minasyaitanir rajim, maka hal tersebut adalah baik. Ya, hal tersebut adalah baik. Walau kana yaqra'u jalisan famarra 'alaihi ghairuhu. Ya, lalu ini masalah yang lain. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, mengatakan bahwa sunnah orang yang sendirian, ya, ketika melewati jamaah, ya, untuk memberi salam kepada mereka. Ya, walaupun dia dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena ya berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, ya riwayat Bukhari dan lainnya, ya yusallimul qalilu 'alal katsir. Ya, disunnahkan ya orang yang sedikit, ya orang yang jumlahnya sedikit, apakah itu satu orang, ya, memberi salam kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Ya, kalaulah misalnya ada dua jamaah yang salah satunya lebih banyak, salah satunya lebih sedikit, maka yang lebih disunnahkan yang sedikit memberi salam kepada yang lebih banyak. Ya, itu yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis yang sahih. Ya, dan hadis tersebut yakni yusallimul qalilu 'ala al-katsir, ya, hendaknya orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak dalam hadisnya umum. Ya, hadisnya umum bagi siapa saja. Ya, bagi siapa saja orang yang berjumlah sedikit tersebut, ya, apakah dia sedang walaupun nanti ada hal-hal yang dikhususkan, ya, apakah dia dalam keadaan membaca Al-Qur'an atau dalam keadaan zikir atau tidak, ya, secara umum seperti itu. Walaupun nanti kalau seandainya orang yang salah satunya lebih mulia dalam agama, ya, baru itu nanti ada penafsiran lagi, ya, ada penjabaran yang lain. Namun secara hukum asal seperti ini, orang yang sedikit yang memberi salam kepada orang yang lebih banyak, ya. Kenapa? Ya, di antara hikmahnya karena kalau yang disyariatkan justru orang yang banyak memberi salam kepada orang yang sedikit, ini justru memberikan ya rasa sombong, ya. Rasa sombong pada hati orang yang sedikit atau bahkan orang yang sendirian ini. Ya, ketika justru disyariatkannya orang yang banyak memberi salam kepada orang yang sedikit. Ya, maka Islam tidak menginginkan hal tersebut. Ya, tidak menginginkan ya pada pemeluk agama Islam di dalam dirinya terdapat kesombongan. Ya, karena kesombongan itu diharamkan baik banyak maupun sedikit. Ya, sehingga Islam menutup jalan tersebut. Ya, disyariatkan ya orang yang sedikit untuk memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Ya, dan keadaan membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedikit tersebut atau orang satu seorang saja bukanlah penghalang untuk memberi salam. Ya, bukanlah penghalang untuk memberi salam. Karena membaca Al-Qur'an ya bukan ibadah mutawasilah ba'daha bi ba'd. Ya, bukan ibadah yang harus terus-menerus ya continue seperti salat. Ya, kalau salat itu tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Ya, salat itu terutama salat wajib tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Salat sunnah baru di situ ada khilaf. Dan yang rajih tidak boleh juga dibatalkan di tengah-tengah. Kenapa? Karena salat itu ibadah mutawasilah ba'daha bi ba'd. Ibadah yang bersambung dari awal hingga akhirnya. Ya, bersambung dari awal hingga akhirnya. Adapun membaca Al-Qur'an, ya boleh dia berhenti, terutama tapi tentu saja ketika menghabiskan ayat, ya. Menghabiskan ayat kemudian mengucapkan salam. Ya, tidak patut dia memotong di tengah ayat. Ya, tapi menghabiskan ayat tersebut kemudian mengucapkan salam, dan itu bukan ibadah yang bersambung dari awal hingga akhir, yakni dari awal ayat ya hingga akhir ayat di akhir majlis yang mau dia baca, itu tidak ada keharusan dia harus membacanya secara kontinu. Ya, bahkan kita sudah membahas ya hal-hal yang diantara orang itu boleh memotong bacaannya, ya kalau ingin buang air misalnya, ya, atau karena ingin mengantuk, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Maka memotong dengan hal ini, yakni memberi salam pun dibolehkan. Ya, memotong bacaannya dalam rangka memberi salam itu pun dibolehkan, bahkan disunnahkan. Ya, disunnahkan karena termasuk keumuman hadis Nabi SAW. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan permasalahan yang lain. Ya, walau permasalahan yang pertama, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berjalan. Ya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang berjalan. Sekarang sebaliknya, walau kana yaqra'u jalisan famarra 'alaihi ghairuhu. Ya, masalahnya sebaliknya. Sekarang orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk. Nah, dalam keadaan duduk dan diam. Lalu ada orang yang melewatinya. Ya, bagaimana hal tersebut? Apakah boleh orang yang melewati, orang yang membaca Al-Quran boleh memberi salam atau justru tidak memberi salam? Ya, ini yang ingin dibahas oleh Imam An-Nawawi. Faqala al-Imam Abu al-Hasan al-Wahidi al-aula tarku salami 'ala al-qari'i li-ishtighalihi bit-tilawah. Ya, yang lebih patut, ya, yang lebih patut, ya, hendaknya orang yang lewat ini meninggalkan salam, yakni tidak mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, tidak mengucapkan salam kepada orang yang membaca Al-Qur'an li-ishtighalihi bit-tilawah. Karena orang yang membaca Al-Quran tersebut sedang sibuk membaca Al-Quran, ya, dan itu mengganggu dia membaca Al-Quran. Qala fa in sallama, kalaulah dikatakan, ya, dia memberi salam, karena tidak sampai derajat haram, ya, tidak sampai meninggalkannya, ini tidak sampai derajat haram, tapi al-aula tarkuhu, yang lebih patut untuk dia meninggalkannya. Ya, walaupun sebagian ulama ada yang menyamakan antara makruh dengan al-aula tarkuhu, sebagian ulama ada yang membedakannya. Ya, fa in sallama 'alaihi insanun, kalau seandainya saja orang yang lewat tersebut, ya, tetap memberi salam, ya, tetap memberi salam kepada orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk ini, ya, apa yang dilakukan orang yang membaca Al-Qur'an? Kafahu ar-raddu bil isyarah. Ya, maka cukup baginya, ya, untuk membalasnya, yakni membalas ucapan salamnya dengan isyarat. Ya, dengan isyarat tangan. Ya, dengan isyarat tangan. Qala fa in arada radda bil lafzi raddahu. Ya, kalaulah dia ingin yang menjawabnya dengan lafaz, ya, menjawab salam waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah, ya, maka dia boleh untuk membalasnya, memotong bacaannya kemudian membalas. Ya. Al-Imam Al-Wahidi memberikan takhir, memberikan pilihan. Ya. Kalau diberi salam, ya, orang yang duduk membaca Al-Qur'an diberi salam, maka dia, ya, cukup menjawab dengan isyarat tangan. Ya, cukup menjawab dengan isyarat tangan. Yang ini, ya, dikiaskan kepada hadis, ya, hadis Suhaib bahwasanya Nabi SAW, ya, pernah ketika dalam salatnya beliau diucapkan salam kepada beliau, beliau menjawab dengan isyarat tangan. Ya, menjawab dengan isyarat tangan. Ya. Beliau istilahnya seperti ini, mengkiaskan ke hadis tersebut. Ya, hadis menjawab salamnya orang yang memberi salam dengan isyarat tangan ketika di dalam salat. Ya, ketika di dalam salat maka kita sibuk dengan bacaan-bacaan salat, ya, dengan bacaan Al-Qur'an dan bacaan-bacaan lainnya. Begitu pula orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ya, maka dia sedang sibuk dengan bacaannya. Ya, maka dia mencukupkan dengan menjawabnya dengan isyarat tangan. Ya, demikian metode pendalilan Imam Al-Wahidi. Ya. Namun al-Imam kemudian melanjutkan thumma istanafa al-isti'adzah wa awada tilawah. Ya, kemudian kalaulah dia mau menjawab, ya, dengan ucapan salam, ya, hendaknya dia memulai ulang isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian melanjutkan bacaannya, ya, melanjutkan bacaannya. Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang membantah hal tersebut, wa hadzal ladzi qalahu dhaif, ya, pendapat beliau ini dhaif, ya, pendapat beliau yang menjabarkan bahwa boleh menjawab dengan isyarat tangan, ini adalah pendapat yang dhaif. Wa zahiru wujubur raddi bil lafzi, ya, yang zahir, ya, yang lebih tepat, yang lebih kuat adalah pendapat wajibnya menjawab salam dengan lafaz, yakni dengan lafaz waalaikumsalam, ya, tidak boleh dia ya, tidak boleh dia ada pilihan untuk tidak menjawab salam atau menjawabnya hanya dengan isyarat saja, ya, tapi dia wajib untuk menjawabnya dengan lafaz, ya, menjawab salam, ya, para ulama, ya, telah menjelaskan bahwa hukum mengucapkan salam pertama kali adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Ya, adapun menjawab salam, ya, maka hukumnya wajib. Ya, menjawab salam adalah hukumnya wajib. Yang ini didasarkan berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim. Hakul muslim alal muslimi khamsun. Ya, hak muslim atas muslim lainnya ada 5 hal. Ya, Nabi SAW sebutkan diantaranya raddus salam, menjawab salam. Hakun ala, itu sudah, ya, isyaratkan, menunjukkan wajibnya, yakni kelaziman, harus dilakukan seorang muslim kepada muslim lainnya. Kalau diberikan salam oleh muslim lainnya, ya, dia harus untuk menjawab salamnya tersebut. Ya, bahkan sebagian lafaz dalam sahih muslim lebih tegas lagi. Ya, khamsun tajibulil muslimi ala akhihi, ada 5 hal yang wajib, ya, dengan lafaz tajib, ya, ada 5 hal yang wajib, ya, dilakukan oleh seorang muslim atas muslim lainnya. Ya, Nabi SAW sebutkan juga sama, ya, raddus salam, di antaranya adalah menjawab salam. Ya, oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah taala ketika mensyarah hadis ini, ya, menjelaskan bahwa mengucapkan salam itu sunnah muakkadah, sedangkan menjawabnya adalah wajib. Ya, menjawabnya adalah wajib. Bahkan sebagian ulama, ya, seperti Ibnu Abdul Bar, ya, dan ulama lainnya, ya, Ibnu Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid menukil ijma' ulama, ya, pada hal tersebut. Yakni ijma' ulama bahwa memberi salam itu hukumnya sunnah muakkadah dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Walaupun nanti ada penjabaran lagi, kalau yang diucapkan salam orangnya banyak, apakah fardu ain atau fardu kifayah, baru itu ada khilaf. Ya, baru itu ada khilaf para ulama. Namun menjawab salam secara hukum, hukumnya fardun. Ya, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Bahkan sebagian ulama menukilkan ijma'nya hal tersebut. Ya. Kalau kita bandingkan metode pendalilan Al-Imam Al-Wahidi dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, maka yang lebih kuat adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, dari beberapa sisi. Ya, pertama, pendalilan Imam Al-Wahidi itu dengan qiyas, ya, mengkiaskan orang yang sedang membaca Al-Quran dengan keadaan orang yang sedang salat. Ya, orang yang sedang membaca Al-Quran, dia sedang sibuk membaca Al-Quran. Ya, orang yang salat, maka dia sedang sibuk dalam salatnya, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir, ya, salat. Ya, maka cukup dengan isyarat. Ya, cukup dengan isyarat. Itu metode pendalilan Al-Imam Al-Wahidi, ya, dengan qiyas. Sedangkan metode pendalilan Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, ya, rahimahullahu ta'ala, itu dengan mantuk hadis, ya, dengan keumuman mantuk hadis menunjukkan wajibnya menjawab salam, ya, wajibnya menjawab salam, ya, raddus salam, bahkan, ya, di sebagian lewat sebagian lafaz dengan lafaz tajibu ala akhihi, ya, wajib atas saudaranya sesama muslim, ya, wajib untuk menjawab salam. Ya, adapun dalil dengan, ya, qiyas tersebut, ya, qiyas yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Wahidi, kalau berlawanan dengan hadis, ya, atau berlawanan dengan ayat Al-Quran, ya, atau berlawanan dengan hadis Nabi SAW, ya, atau berlawanan dengan ijma', maka yang didahulukan adalah, ya, ayat Al-Quran, ya, hadis Nabi SAW, dan ijma', ya, walaupun hadisnya ahad, ya, walaupun hadisnya ahad, ya, ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Ibn Qudamah, ya, di akhir-akhir kitab beliau, Raudatul Nazir, ya, bagaimana seseorang menterjih masalah. Kalau ada khilaf para ulama, ya, diantaranya pertama kali melihat itu kepada qiyas, ya, melihat kepada ijma', melihat kepada ijma' ulama, Ya, kenapa? Karena ijma ulama itu ya sudah qat'i, ya tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dimansukh. Ya, melihat ijma ulama kalau seandainya terjadi ijma dalam masalah tersebut. Ya, setelah ijma maka melihat kepada ya Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir pun qat'i. Ya, itu pasti, sudah bisa dipastikan karena itu wahyu. Ya. Setelah melihat Al-Qur'an maupun hadis mutawatir, maka melihat kepada hadis ahad. Ya, hadis ahad di antaranya hadis yang ya sudah kita bacakan, hadis Abu Hurairah, hak muslim atas muslim ya menjawab salam. Bahkan sebagian ulama menukilkan bahwa hal tersebut telah terjadi ijma', ya menjawab salam hukumnya wajib. Ya, menjawab salam hukumnya wajib. Ya, sedangkan qiyas ya itu baru setelah hadis ahad. Ya, setelah hadis ahad. Ya, maka lebih dikedepankan hadis Nabi SAW, yakni wajibnya menjawab salam daripada ya menjawab salam dengan sebatas isyarat saja. Ya. Maka metode pendalilan Imam Nawawi yang didasarkan kepada hadis ya itu lebih kuat daripada metode pendalilan dengan qiyas. Ya, ditambah lagi Al-Imam An-Nawawi, Masya Allah, ini menunjukkan ya kejeniusan Imam An-Nawawi. Ya, beliau tidak hanya merojihkan ya, dan isyaratnya sudah ada walaupun dalilnya tidak disebutkan Imam Nawawi. Kenapa? Karena hadisnya itu sudah ma'ruf. Ya, ditambah lagi dalam masalah yang beliau rojihkan ini, beliau membawakan, menguatkannya dengan qiyas. Ya, jadi pendapat yang beliau kuatkan yakni tetap wajibnya menjawab salam dengan lafaz ya bagi orang yang membawa bagi orang yang sedang membaca Al-Qur'an ya kemudian diucapkan kepadanya salam. Ya, itu hadis dalilnya bukan hanya hadis Nabi SAW, bahkan ya dalam syarah Sahih Muslim beliau menukilkan telah terjadi ijma ya wajibnya menjawab salam. Al-Imam An-Nawawi menguatkan dengan qiyas, ya menguatkan hadis Nabi SAW dengan qiyas. Ya, kalau seandainya dua qiyas ya berlawanan antara satu yang dan yang lain, itu sebenarnya bisa ditarjih qiyasnya. Ya, ditambah lagi ini salah satu qiyas itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, yakni pendapat yang dibawakan Imam An-Nawawi. Maka tentu saja ya pendapat yang saling menguatkan antara hadis Nabi SAW dengan qiyas itu lebih kuat daripada semata-mata qiyas. Ya, bagaimana qiyasnya? Ya, Al-Imam An-Nawawi mengatakan faqad qala ashabuna, ya para ashab kami, yakni para ulama pembesar Syafi'iyah mengatakan idza sallama ad-dakhilu yawm al-jum'ati fi hal al-khutbati, ya kalau seandainya pada hari Jumat, ya hari Jumat sedang ada khutbah, ya sallama ad-dakhil, lalu ada orang yang baru masuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang diam mendengarkan khutbah, qulna wal insatu sunnatun, ya sedangkan insat yakni diam dalam rangka mendengarkan khutbah itu sunnah, ya diam dalam rangka mendengarkan khutbah itu sunnah. Nanti ada sebenarnya di kitab-kitab fikih ada penjabarannya. Ya, apakah boleh menjawab salam, apakah boleh membaca Al-Qur'an ketika tidak mendengarkan khutbah? Ya, dalam mazhab Syafi'i bahwa insat itu sunnah. Ya, dia mendengarkan khutbah itu sunnah. Ya, wajib raddus salam ala ashahil wajhain. Ya, orang yang sedang mendengarkan khutbah ini ketika diucapkan salam kepadanya wajib baginya untuk menjawab salam. Ya, wajib baginya untuk menjawab salam. Karena ya mengedepankan hukum yang lebih kuat. Ya, menjawab salam wajib. Ya, bahkan dinukil padanya ijma' akan wajibnya menjawab salam. Sedangkan dia mendengarkan khutbah sunnah. Ya, sunnah mu'akkadah. Ya, diam dalam rangka mendengarkan khutbah. Maka yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya. فَإِذَا قَالُوا هَذَا فِي حَالِ الْخُطْبَةِ مَعَ الْإِخْتِلَافِ فِي وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ وَتَحْرِيمِ الْكَلَامِ. Ya, ini dalam khutbah. Ya, dalam urusan khutbah yang memang ada khilaf. Ya, ada khilaf tentang hukum insat. Hukum dia mendengarkan khutbah memang ada khilaf. Ya, sebagian ulama mewajibkannya, sebagian ulama mengatakannya sunnah. Ya, sebagian ulama mewajibkannya, sebagian ulama mengatakannya sunnah, dan ulama yang mewajibkan diam maka itu mengharamkan berbicara. Ya, ulama yang mengatakan sunnah ya tidak secara mutlak berbicara itu haram. Ya. Fa fi halil qira'ati allati la yahrumul kalamu fiha bil ijma'i aula ma'a anna radd as-salam wajibun fil jumlah. Ya, sedangkan orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ya para ulama telah ijma' tidak diharamkan baginya untuk berbicara, yakni memutus bacaannya kemudian berbicara. Itu ijma' para ulama boleh hal tersebut. Ya, orang yang membaca Al-Quran, memutus bacaannya, kemudian dia berbicara sedikit, kemudian dia melanjutkan bacaannya lagi. Itu boleh dengan ijma' para ulama. Fa fi halil qira'ah fiha bil ijma'i aula, ya. Fa fi halil qira'ati allati la yahrumul kalamu fiha bil ijma'i aula ma'a anna radd as-salami wajibun fil jumlah. Ya, ketika seseorang yang membaca Al-Quran, ya, dia menjawab salam, itu boleh, ya, menjawab salam itu boleh. Begitu pula orang yang sedang mendengarkan khutbah yang aslinya dia diperintahkan untuk diam, ya, dia diperintahkan untuk diam. Kemudian ketika ada orang salam, dia mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam, ya, bahkan disyariatkan. Terlebih lagi orang yang sedang membaca Al-Quran yang itu tidak ada, ya, perintah kewajiban untuk diam, ya, ini kewajiban untuk diam dan terus tidak ada perintah kewajiban untuk terus menerus melanjutkan bacaan Al-Qurannya, ya, dan tidak ada keharaman untuk memotong bacaannya, ya, tidak ada dalil keharaman untuk memotong bacaannya, maka menjawab salam, ya, menjawab salam ketika membaca Al-Quran maka itu lebih boleh lagi, ya, menjawab salam ketika sedang membaca Al-Quran itu lebih boleh lagi. Kenapa? Karena keadaan khutbah ada dalil untuk memerintahkan diam, ya, ada dalil bagi orang yang mendengar khutbah diperintahkan untuk diam, ya, dan sebagian ulama mewajibkan diam. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, ya, tidak ada dalil yang memerintahkan untuk terus-menerus membaca dan haram untuk memotong bacaannya. Ya, maka di masalah ini, ya, dikiaskan ke masalah ini dengan kias aula, ya, bahkan kiasnya itu lebih kuat, ya. Kenapa? Karena kias yang dilakukan oleh Imam Al-Wahidi bahkan itu kias ma'al fariq, ya. Karena ada pembeda antara salat dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, kenapa? Salat dia tidak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Pertama. Ya, sedangkan membaca Al-Qur'an boleh dia dibatalkan di tengah-tengah, yakni memutus bacaannya. Ya, salat mengucapkan kata perkataan manusia di luar lafaz salat itu bisa membatalkan salat. Ya, bisa membatalkan sholat secara keseluruhan. Sedangkan kalau kita di tengah-tengah membaca Al-Quran kemudian di tengah-tengah mengucapkan perkataan manusia, maka itu tidak membatalkan pahala yang ayat yang dibaca sebelumnya dan ayat yang dibaca setelahnya. Ya, dari situ perbedaan, ya. Memutus sholat di tengah-tengah haram, ya, haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan hatta sholat sunnah pun haram memutus sholat di tengah-tengah. Memutus bacaan di tengah-tengah tidak haram, ya, memutus bacaan Al-Quran di tengah-tengah maka itu tidak haram, ya. Maka kiasnya Imam Nawawi, ya, masya Allah, ini kias yang lebih kuat daripada kiasnya Imam Al-Wahidi, ya, lebih kuat daripada kiasnya Imam Al-Wahidi yang di situ terdapat, ya, beberapa perbedaan antara orang yang salat dengan orang yang, ya, membaca Al-Quran, ya, sehingga, ya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kias yang aula ini, ya, kias aulawi lebih kuat daripada kiasnya Imam Al-Wahidi rahimahullahu al-jami', ya, masya Allah, para ulama, ya, kejeniusan itu, kejeniusan para ulama, ya, sungguh, ya, membuat kita terbelalak, ya. Maka, ya, kita hormati para ulama, ya, pendapat yang satu maupun pendapat yang lainnya, ya, masing-masing mereka menginginkan kebaikan dan menjelaskan agama ini, ya, kepada kaum muslimin yang mereka, ya, bersusah payah, ya, menguras otaknya untuk menjelaskan agama ini kepada kaum muslimin. Ya, kita hargai pendapat para ulama yang kita tidak sesuai dengannya, dan kita juga hargai dan hormati pendapat ulama yang kita pegang dan kita rasa lebih kuat. Ya, wallahu alam. Oleh karena itu, ya, boleh bagi orang yang sedang membaca Al-Qur'an untuk menjawab salam, bahkan wajib, ya, wajib untuk menjawab salam berdasarkan keumuman hadis perintah menjawab salam. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang melanjutkan permasalahan yang lain, ya, permasalahan ketika membaca Al-Quran kemudian bersin, ya, apa yang dilakukan orang tersebut. Ya, wa amma idha atasa fi halil qira'ati atasa, ya, bersin boleh dengan atasa, boleh dengan atasha, ya, dengan shin, dengan sin, ya, keduanya betul. Amma idha atasa fi halil qira'ati fa innahu yustahabbu an yaqula alhamdulillah. Ya, kalau seseorang, ya, dia sedang membaca Al-Qur'an, ya, Ar-Rahmanir Rahim kemudian bersin, ya, disunnahkan baginya untuk tetap mengucapkan alhamdulillah, ya, mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, ya, demikian juga kalau dia membaca Al-Qur'annya di dalam salat, ya. Masyaallah, Al-Imam An-Nawawi membawakan dua masalah sekaligus hanya dengan satu kalimat, ya. Membawakan dua masalah sekaligus hanya dengan satu kalimat. Membaca Al-Qur'an di luar salat, maka itu, ya, kiranya tidak ada khilaf, ya, bolehnya memotong bacaannya mengucapkan alhamdulillah, ya, karena memotong bacaan Al-Qur'an, ya, di tengah-tengah majlis, maka itu, ya, ijma' para Imam Nawawi sebagaimana dinukil sebelumnya, ya, memotong bacaannya itu ijma' bolehnya hal tersebut, apalagi memotongnya dalam rangka melakukan sesuatu yang sunnah, ya, mengucapkan alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, demikian pula keadaannya kalau di dalam salat. Yakni seandainya seseorang, ya, yang salat, ya, sendirian misalnya, ya, dia membaca, ya, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kemudian bersin. Ya, kata Imam Nawawi, tetap dia ucapkan alhamdulillah, ya. Disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, kemudian melanjutkan bacaannya lagi. Ya, kemudian melanjutkan bacaannya. Loh, ini boleh di dalam salat? Ya, barangkali ada yang berpikir demikian. Ya, boleh. Di dalam salat menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun Imam An-Nawawi tidak membawakan dalilnya. Ya, tidak membawakan dalilnya. Dari mana dalilnya? Ya. Wallahu alam, hakikatnya dalilnya kembali ke hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, hadis Muawiyah ibn al-Hakam. Ya, itu hadis yang cukup panjang, ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Ya. Lalu Muawiyah ucapkan yarhamukallah. Ya, lalu para sahabat melihat, lalu Muawiyah mengucapkan di sebagian riwayat, "Ma, ya, kenapa kalian melihat ke arahku? Ya, kenapa kalian melihat ke arahku?" Kemudian setelah selesai salat yang ditegur oleh Nabi SAW, ya, inna hadhihi shalata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, yang ditegur oleh Nabi SAW, kalamun nas, sesungguhnya salat ini tidak boleh dimasuki sesuatu dari perkataan manusia. Ya, yang ditegur oleh Nabi SAW hanya perkataan manusia, yakni perkataan Muawiyah, kenapa kalian melihat ke arahku. Ya, Nabi SAW tidak tegur, kenapa kamu mengucapkan alhamdulillah. Nabi SAW tidak tegur, kenapa kamu mengucapkan yarhamukallah. Ya, ditambah lagi bagian akhir hadisnya menguatkan lagi bolehnya hal tersebut. Innama huwa tasbihu wat takbir wa qiraatul Qur'an. Ya, sesungguhnya salat itu hanya tasbih, takbir, ya, subhanallah, Allahu akbar, yang ini mewakili zikir-zikir lainnya. Ya, kenapa? Karena zikir dalam salat hakikatnya tidak hanya subhanallah dan Allahu akbar. Ya, yang ini mewakili zikir-zikir yang lainnya. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Ya, dari hadis Muawiyah ini Nabi SAW tidak tegur sahabat yang mengucapkan alhamdulillah. Ya, menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan pada sahabat tersebut. Ya, ketika dalam salatnya mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang ditegur oleh Nabi SAW, ya, perkataannya Muawiyah. Ya, kenapa kalian melihat ke arahku? Ya, diamnya Nabi SAW, tidak menegur ya Nabi SAW, menunjukkan bolehnya hal tersebut. Ya, ini tetap boleh mengucapkan alhamdulillah ketika di dalam salatnya. Ya, dan itu tidaklah membatalkan salat. Ya, hal tersebut tidaklah membatalkan salat. Ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi, ya, melanjutkan, ya, permasalahan masih bersin tapi berbeda permasalahannya. Ya, berbeda permasalahannya. Tadi yang pertama, orang yang membaca yang bersin, ya, maka tetap disyariatkan baginya untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, permasalahan yang selanjutnya, walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah. Ya, walau atasa ghairuhu, kalau seandainya yang bersin adalah orang lain, ya, yang bersin adalah orang lain, wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah, sedangkan, ya, orang yang membaca Al-Qur'an ini sedang membaca Al-Qur'an di luar salat. Ya, sedang membaca Al-Qur'an di luar salat, ada orang bersin di sebelahnya. Ya. Maka apa yang dilakukan? Waqala alhamdulillah, dan orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Ya, yustahabbu lil qari'i an yushammitahu. Ya, kata Imam Nawawi, ya, disunnahkan bagi orang yang qari' ini, yakni orang yang sedang membaca Al-Qur'an, ya, orang yang sedang membaca Al-Quran di luar salat, ya, di luar salat disunahkan baginya untuk mentashmidnya, yakni mengucapkan yarhamukallah, ya, tetap disunahkan baginya, ya, untuk mengucapkan yarhamukallah, ya, terhadap orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Al-Imam An-Nawawi membawakan qaid, ya, fi ghairi shalah, ya, di luar salat. Apakah di dalam salat juga, ya, hukumnya sama? Ya, zahirnya dari pembahasan Imam Nawawi kalau di dalam salat itu tidak sama. Ya, hukumnya tidak sama. Karena kalaulah sama, maka beliau membawakan secara mutlak. Ya, membaca salat, membaca Al-Qur'an di luar salat maupun di dalam salat. Ya, sehingga ini hanya yang diinginkan oleh Imam Nawawi hanya ketika di luar salat, ya, mengucapkan yarhamukallah. Ditambah lagi ucapan yarhamukallah itu agak berbeda dengan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu masih bagian zikir. Ya, masih bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih bagian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, ya la haula wala quwata illa billah. Itu ucapan-ucapan, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yarhamukallah, ya, walaupun itu kalimat yang baik, tapi itu ada, ya, iltibas atau keserupaan dengan perkataan manusia. Di satu sisi, kenapa? Karena itu mendoakan orang lain. Ya. Ditambah lagi ada kaful khitab, ya. Semoga Allah memberikanmu rahmat. Kaful khitab, ya. Dia seolah-olah bicara kepada orang lain. Maka Imam Nawawi membedakan hukumnya. Ya. Wallahu a'lam. Walau sami'a al-mu'adzinu qata'a al-qira'ah wa ajabahu bimutaba'atihi fi alfazil adhan wal iqamah. Ya, seandainya orang yang membaca Al-Qur'an mendengar azan, ya, mendengar azan berkumandang, apa yang sebaiknya dia lakukan? Ya, kata Imam Nawawi, hendaknya dia memutus bacaannya. Ya, seandainya dia ketika membaca Al-Qur'an kemudian dikumandangkan azan, maka dia memutus bacaannya. Wa ajabahu bimutaba'atihi, kemudian dia menjawab dan mengikuti, ya, lafaz adzan, ya, mengikuti lafaz adzan wal iqamah, ya, begitu pula dengan iqamat, yakni dia memutus bacaan Al-Qur'annya ketika dikumandangkan iqamat, ya, thumma ya'udu ila qira'atihi, ya, kemudian dia kembali melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Wa hadza muttafaqun 'alaihi 'inda ashhabina, dan ini adalah, ya, hal yang disepakati menurut ashab kami, yakni para ulama, para pembesar ulama Syafi'iyah. Ya. Membaca Al-Qur'an itu zikir mutlak. Yakni mutlak dari segi waktunya, ya, dari segi waktunya, bisa kapan saja. Ya, bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Sedangkan menjawab azan itu adalah zikir yang muqayyad, ya, yakni terkait waktu azan tersebut. Ya, waktu azan tersebut. Ya, oleh karena itu lebih didahulukan, ya, menjawab azan. Kenapa? Karena ini zikir muqayyad, zikir khusus, ya, yang Rasulullah dan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan waktu khusus zikir ini, maka membaca zikir ini. Ya, maka zikir-zikir muqayyad seperti ini lebih afdal daripada zikir mutlak membaca Al-Qur'an. Yakni menjawab orang yang mengumandangkan azan. Ya, lebih afdal daripada dia melanjutkan bacaan Al-Qur'annya. Ya, walaupun Al-Qur'an mendapat pahala, tapi kalau dia melanjutkan bacaan Al-Qur'an, dia terlewat fadilah menjawab azan. Ya, sedangkan kalau dia menjawab azan, dia mendapat fadilah, ya, menjawab azan, ya. Diharapkan bisa mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia hanya berkurang segi fadilah, hanya berkurang hurufnya saja. Ya, berkurang fadilah membaca huruf-huruf Al-Qur'an, tapi tetap mendapat fadilah tilawah. Ya, maka menggabungkan dua fadilah, yakni menjawab azan dan fadilah membaca Al-Qur'an, lebih utama daripada dia hanya mendapat satu fadilah, satu keutamaan membaca Al-Qur'an. Ya, wal iqamah. Ya, bahkan Imam Nawawi yang melanjutkan, tetap disyariatkan melanjutkan bacaannya ketika iqamat. Ya. Wallahu alam, ya. Pada hakikatnya di sini ada yang perlu dibahas. Hanya sangat disayangkan sekali Al-Imam An-Nawawi membawanya hanya dengan ringkas di sini. Ya. Kenapa? Karena setelah iqamat itu, ya, nanti akan ada salat wajib. Ya, salat wajib. Ya, sedangkan salat wajib Tentu saja setelah iqamat yang lebih afdal adalah salat wajib berjamaah. Ya, salat wajib berjamaah tentu saja fadilah yang lebih afdal adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Yang lebih afdal ada hal tersebut. Yakni kalau sudah iqamat, maka itu ada hal-hal yang lainnya yang itu juga fadilah khusus. Ya, fadilah khusus yang lebih khusus daripada membaca Al-Qur'an. Ya, daripada membaca Al-Qur'an. Ya, wallahu alam. Ya, karena beliau katakan ini muttafaq inda ashabina, ya sepakat di antara ashab kami. Wallahu alam, ya mungkin yang dimasukkan Imam Nawawi rahimahullah taala yakni melanjutkannya ya sedikit. Ya, melanjutkannya sedikit sekadar mungkin ya belum habis bacaannya atau kisahnya belum habis, hanya melanjutkan sedikit saja. Kenapa? Karena ya yang lebih afdal dia mengejar tadi, mengejar fadilah ya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, mengejar fadilah untuk salat berjamaah. Ya, untuk bersegera salat berjamaah. Ya, maka itu adalah fadilah-fadilah khusus yang lebih khusus daripada fadilah melanjutkan bacaan Al-Qur'an, yang itu bisa dia lakukan setelah selesai salat. Ya, bisa dia lakukan setelah selesai salat. Ya Allah alam, maka menjawab azan, lafaz azan, maka ini tidak ada masalah di sini. Ya, pembahasannya itu sudah jelas yang lebih afdol dia memutus bacaan Al-Qur'annya dan menjawab azannya, dan boleh dia melanjutkan bacaannya karena masih ada jeda antara azan dan iqamah. Adapun iqamah, ya maka di situ ada ibadah khusus yang saling bersambung, ya, yang saling bersambung, ya, yang hendaknya itu lebih didahulukan daripada semata-mata tilawah, ya, berupa salat berjamaah, ya, dan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan, wa amma idza tuliba minhu hajatun fi halil qiraah. Ya, bagaimana orang yang dimintai hajat sesuatu ketika dia sedang membaca Al-Qur'an? Ya, apakah dia memutus bacaannya sama sekali, ya, membantu hajat temannya atau bagaimana? Ya, amma idza tuliba minhu hajatun fi halil qiraah wa amkanahu jawabu as-sa'ili bil isharatil mufhimah, ya wa 'alima annahu la yankasiru qalbuhu wa la yahsulu lahu shay'un min al-adha lil unsi alladhi baynahuma wa nahwihi, fal aula an yujibahu bil isharah wa la yaqta'u al-qira'ata. Ya, seandainya seseorang sedang membaca Al-Qur'an, ya, sedang membaca Al-Qur'an lalu ada orang yang mengajaknya bicara, ya, mengajaknya bicara dan meminta hajat sesuatu, ya, meminta hajat sesuatu, maka dilihat apakah mungkin, ya, hajatnya ini terselesaikan hanya dengan isyarat tangan, misalnya bertanya barang ini di mana, cukup dengan isyarat tangan sudah selesai hajatnya, ya, si fulan kemana, ya, cukup dengan isyarat menunjukkan tempat sudah selesai hajatnya, ya, kalau dengan ya bisa selesai permintaan hajat saudara kita muslim tersebut dengan isyarat-isyarat tangan, ya, dengan isyarat-isyarat tangan ini syarat pertama, yakni bisa selesai dengan isyarat yang mampu dipahami. Syarat yang kedua, wa 'alima annahu la yankasiru qalbuhu, ya, ini tidak melukai hati saudara kita sesama muslim, ya. Syarat yang kedua, ini tidak melukai hati saudara kita sesama muslim, ya. Kenapa? Karena ini sudah akrab, ya, sudah akrab, sudah orang biasa. Dan orang yang memiliki hajat yang sudah akrab ini, dia tidak merasa bahwa oh saya sedang direndahkan, ya, tidak merasa demikian, ya. Ini syarat yang kedua, ya. Syarat yang pertama dengan isyarat tangan yang bisa dipahami. Syarat kedua, ya, tidak ada madarat atau ya masalah di kemudian hari kalau dengan menjawab dengan isyarat tangan dan tidak menyakiti hati saudaranya sesama muslim dan tidak dia merasa direndahkan, ya. Ini syarat yang kedua, ya. Wa nahwihi fal aula an yujibahu bil isyarah wa la yaqta'u al qira'ah, ya. Maka yang lebih patut adalah ya dia menjawab, cukup menjawab dengan isyarat saja, ya. Cukup dengan isyarat saja, ya, barang ini di mana, dengan isyarat tangan, ya, tidak perlu memutus bacaannya. Dan dikiranya bahwa isyarat tangan ini tidaklah melukai hati orang yang memiliki hajat tersebut, ya, karena sudah akrab, ya, sudah akrab, ya, dan tidak menyakiti hati orang yang memiliki hajat tersebut, maka dia tidak usah, ya, tidak perlu dia memutus bacaannya. Ya, fa in qata'a hajaza, walaupunlah dia ya memutus bacaannya, maka hal tersebut boleh, ya. Wallahu a'lam. Ya, masya Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dengan kalimat-kalimat yang singkat ini beliau mencakup berbagai macam permasalahan, ya, berbagai macam permasalahan, ya, yang kalaulah ya orang belakangan ya ingin membahas masalah ini itu bisa dengan kalimat-kalimat yang panjang untuk bisa menyampaikan maksud yang diinginkan. Ya, tapi Imam An-Nawawi masya Allah dengan kejeniusan beliau, ya, beliau membawakan berbagai macam masalah dengan lafaz yang singkat, ya, dengan ya tepat sasaran. Masalah ini hukumnya ini, masalah ini hukumnya ini. Ya, dengan qaid-qaid yang jelas, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Kalau demikian keadaannya demikian, kalau demikian hal keadaan yang lain maka berbeda hukumnya. Ya, ini menunjukkan memang ya kejeniusan dan kepakaran Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, bukan hanya tentang adab Al-Qur'an tapi juga dengan dalam fikih ya beliau yang memang sudah tidak diragukan lagi. Ya, insyaallah ya ini yang kita cubkan bahasan kita pada pagi hari ini. Baik, kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Faryan yang sudah memberikan materinya di sesi kedua ini. Dan sahabat Ismail Radio, saat ini kami berikan kesempatan untuk Anda, para sahabat yang ingin berinteraktif bersama kami. Anda bisa hubungi di 021-8499-4343 atau 021-8497-0055 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Sekali lagi di 021-8499-4343 atau 8497-0055 dan di nomor handphone 0852-6277-4774. Belum ada pertanyaan, mungkin kita langsung ke kesimpulan, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, ya, pada pagi hari ini ya kita bisa membahas berbagai permasalahan ya terkait dengan membaca Al-Qur'an. Ya, di antaranya ya bahwa seseorang yang membaca Al-Qur'an ya tidaklah haram baginya untuk memutus bacaan di tengah-tengah. Ya, tidak haram baginya untuk memutus bacaan di tengah-tengah dan boleh dia lakukan hal tersebut terlebih jika memang ada ya hal-hal yang itu justru lebih afdol. Ya, lebih afdol atau ya itu merupakan uzur baginya untuk memutus bacaannya. Ya, di antaranya kalau dia diucapkan salam kepadanya, ya maka dia tetap ya menjawab salam, bahkan wajibnya hal tersebut. Ya, berdasarkan keumuman hadis, ya, wajibnya menjawab salam, haqqul muslim 'alal muslim raddus salam. Ya, hak muslim atas muslim lainnya adalah menjawab salam. Yang tentu saja menjawab salam ini yang hukumnya wajib itu lebih didahulukan daripada ya membaca Al-Qur'an yang hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ya, yang ini Al-Imam An-Nawawi yang membawakan dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan qiyas. Ya, maka lebih kuat daripada semata-mata hadis dengan qiyas, semata-mata dalil dengan qiyas. Ya, begitu pula ya orang yang ya membaca Al-Qur'an kemudian ada orang yang bersin di sekitarnya. Ya, maka juga disunnahkan baginya untuk menjawab orang yang bersin tersebut yang mengucapkan yarhamukallah. Kenapa? Karena ini zikir yang khusus, ya, zikir waktu yang khusus mentasmidkan orang. Ya, sedangkan waktu membaca Al-Qur'an, waktu tilawah itu luas, ya, zikir yang waktunya luas. Maka zikir-zikir yang waktunya khusus ini lebih didahulukan daripada ya zikir yang waktunya luas berupa bacaan Al-Qur'an. Ya, yang bahkan Al-Imam An-Nawawi jelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan walaupun orang yang membaca Al-Qur'an tersebut di dalam salat. Ya, di dalam salat. Kenapa? Karena dalam hadis Muawiyah bin Hakam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menegur sahabat yang mengucapkan alhamdulillah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menegur titik poinnya orang yang mengucapkan perkataan manusia. Ya, itu bagian yang terlarang. Yang perkataan manusia tidak berhubungan dengan bacaan salat dan tidak berhubungan dengan maslahat salat. Itu yang terlarang. Ya, itu yang terlarang. Nabi SAW tidak tegur orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nabi SAW ya tidak tegur hal tersebut. Ya. Ya, begitu pula ketika terjadi azan dan iqamah. Ya, maka kita yang menjawab azan dan menjawab iqamah. Ya, dan itu lebih patut. Ya, lagi-lagi karena memang azan dan iqamah tersebut adalah zikir yang khusus. Ya, zikir yang khusus, ya, sesuatu yang zikir khusus seperti ini atau ibadah yang khusus, ya, ketika berlawanan dengan ibadah yang umum, ya, dengan ibadah yang umum, ya, atau zikir-zikir yang muqayyad, ibadah yang muqayyad. Apakah itu muqayyadnya, ya, terikatnya dengan waktu atau tempat tertentu, ya, berlawanan atau bukan berlawanan, tapi dia berkumpul, ya, berkumpul antara melakukan ibadah yang muqayyad atau ibadah yang mutlak. Maka dilakukan, yang lebih didahulukan adalah ibadah yang mutlak. Ya, dalam kasus ini, yang menjawab azan. Yang menjawab azan, waktunya khusus hanya ketika azan dikumandangkan. Ya, sedangkan membaca Al-Quran, waktunya umum. Ya, merupakan, ya, ibadah yang umum dari segi waktu. Bisa dilakukan kapan saja. Ya, maka kita dahulukan, ya, menjawab azan dan iqamah ini daripada, ya, daripada untuk melanjutkan bacaan Al-Quran tanpa menjawab azan dan iqamah. Ya. Dan juga Imam An-Nawawi yang membahas, ya, bagaimana, ya, jika ada orang yang memiliki hajatnya, ya, apakah kita memutus bacaan atau tidak? Ya, beliau jawab bahwa boleh tidak memutus bacaannya dan menjawab dengan isyarat, dengan dua syarat. Ya, isyaratul mufhimah, ya, isyaratnya bisa dipahami. Kedua, la yankasiru qalbuhu. Ya, hal tersebut tidak melukai hati muslim tersebut. Ya, tidak menyebabkan muslim tersebut merasa direndahkan. Ya, karena memang orang yang sudah akrab. Ya, Masya Allah, ya, pada pagi hari ini, Alhamdulillah, ya, kita bisa, ya, membahas beberapa permasalahan, ya, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dengan lafaz-lafaz yang amatlah singkat. Ya, dengan lafaz-lafaz yang amatlah singkat, tapi kalau mau dibahas lebih luas lagi, hakikatnya semua yang beliau sampaikan itu ada dalilnya. Ya, hakikatnya yang beliau sampaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut ada dalilnya. Hanya saja sebagaimana yang Imam Nawawi, ya, katakan di awal, di muqaddimah kitab ini, beliau ingin membawakan, ya, kitab ini dengan ringkas. Ya, hadis tidak dibawakan sanadnya, ya, tapi hanya dengan ringkas saja agar apa? Agar kitab ini bisa dihafal. Ya, hanya saja, ya, orang belakangan yang menghafal pun sulit, ya, dalil-dalilnya pun kebanyakannya tidak kenal. Ya, sehingga apa? Ya, kita, ya, mau tidak mau, ya, harus kita menjelaskan kepada manusia bahwa ini masalah ini hakikatnya ada dalilnya. Ya, hakikatnya permasalahan-permasalahan yang disebutkan oleh Imam Nawawi ada dalilnya masing-masing. Ya, wallahu alam, ini yang bisa saya bahas pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf, apabila ada yang benar maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun yang salah maka itu dari diri saya pribadi dan dari syaitan.